بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan tata cara yang keempat dari tata cara memandikan jenazah. Kata al-Imam al-Uthaymin rahimahullah, يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل عورة الميت من غير كشف حتى ينقيها ثم يلقي الخرقة. Pemandi jenazah melilitkan kain di tangannya dan mencuci kemaluan jenazah tanpa menyingkapnya, yakni tanpa menyingkap kemaluan itu, yakni tetap tertutup hingga bersih, kemudian membuang kain tersebut. Jadi tata cara ini adalah tata cara mencobaki jenazah dengan pelapis tangan. Pada tata cara sebelumnya disebutkan mengurut jenazah, yakni perutnya, mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Ya. Nah, sekarang menceboki jenazah setelah diurut perutnya dengan lembut dengan posisi ya agak diangkat tuh bagian atas, mendekati posisi duduk tetapi tidak duduk, kemudian diurut dengan lembut sehingga kotorannya hendak keluar. Setelah itu diceboki, mencebokinya dengan pelapis tangan. Nah, keterangannya, jika jenazah yang hendak dimandikan auratnya sudah memiliki hukum, yani haram dilihat dan disentuh, ya sudah 7 tahun ke atas pada madhab Hambali, masih ingat ya, dan pada madhab Syafi'i apabila auratnya sudah, yakni tubuhnya sudah menimbulkan fitnah. Nah, wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan berupa kain yang dililitkan atau sarung tangan dalam mencuci kemaluan depan kubul dan kemaluan belakang dubur jenazah. Jadi kotoran yang ada sampai bersih tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Nah, jadi tetap dalam keadaan terlilit kain, tertutup kain bagian auratnya, ya, diceboki dengan cara itu. Jadi nah, tangan yang dipakai membersihkan, ya, membersihkan dari najis, nah, membersihkan kubul dan dubur, itu tangan apa? Cebok. Pakai tangan apa? Tangan kiri. Nah, jadi pemandi jenazah mengenakan pelapis tangan di tangan kirinya. Nah, melilitkan kain, secarik kain, atau jika ada sarung tangan, mengenakan sarung tangan. Nah, dia masukkan tangan kirinya di balik kain yang melilit aurat, yang menutup aurat tanpa menyingkap ya aurat, ya, tetap terjaga. Sebenarnya telah ditegaskan di awal, dari awal sampai akhir ya tetap terjaga aurat mayat. Tayyib, diceboki sampai bersih. Nah, tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Ini tata cara ini telah difatwakan pula selain Ibn Utsaimin rahimahullah di sini, ya. Juga telah difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Nah, Al-Imam Ash-Shawqani rahmatullah alaih mengatakan dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan orang yang telah mati. Dengan demikian, wajib menggunakan pelapis tangan dalam mencuci aurat jenazah. Nah, jadi hukumnya apa ini? Mengenakan pelapis tangan atau sarung tangan dalam menceboki jenazah hukumnya wajib. Nah, alasannya tadi ya, hujjahnya telah kita dengar dari Al-Imam Ash-Shawqani, karena dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat yang hidup dan yang telah mati. Jadi meskipun telah mati tak berlaku hukum itu. Nah, lain halnya jika auratnya belum memiliki hukum, yaitu pada mazhab Hambali, jika anak itu berumur berapa? Masih ingat? Kurang dari 7 tahun. Nah, dan pada mazhab Syafi'i apabila fisik anak itu ya belum yakni menimbulkan fitnah, jika terlihat auratnya ini telah lewat. Tayyib. Nah, selanjutnya lapis tangan tadi tentunya dibuang ya, karena sudah kotor. Nah, ini sudah dipakai untuk menceboki jenazah, lapis itu dibuang. Nah, setelah itu ganti pelapis tangan yang baru. Ganti pelapis tangan yang baru. Nah, kenakan di kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, untuk memandikan jenazah dengan pelapis tangan. Nah, di sini kami sebutkan masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah disampaikan sebelumnya tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ya? Para sahabat yang akan memandikan jenazah Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka pada awalnya tidak tahu apakah dimandikan dalam keadaan berbusana atau dilepas pakaiannya sebagaimana jenazah-jenazah kaum muslimin, ya, jika dimandikan pada masa hidupnya Nabi Alaihissalam, dimandikan dalam keadaan tanpa busana. Nah, yang dilepas pakaiannya dan hanya bagian aurat yang tertutup. Nah, apakah Rasulullah SAW juga diperlakukan seperti itu? Berbeda ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mengantuk, ya, yang hadir tertunduk kepalanya, ya, tertidur. Kemudian ada suara dari sudut rumah mengajari mereka agar Nabi SAW dimandikan dalam keadaan tetap berbusana. Nah, pada hadis itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluh. Mereka pun bangkit berdiri untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghsaluhu alaihi qamisuh. Kemudian mereka memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Ya subbuna al-ma'a fawqa al-qamis. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya. Wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim. Dan mereka menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Nah, mereka menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamis. Jadi sahabat yang memandikan tidak langsung menyentuh kulit Rasulullah SAW, tetapi dilapisi oleh gamisnya yang melekat di tubuhnya. Naam. Siapa yang masih ingat siapa yang memandikan Rasulullah SAW? Hah? Tidak ingat? Sahabat, berdasarkan riwayat-riwayat yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dan Mahkamul Janais. Siapa? Ini tadi ada suara. Nah, ha? Baik, ha? Ada yang ingat? Sepupunya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dibantu oleh dua orang. Siapa saja yang membantu? Al-Fadl Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid. Tayyib. Nah, perhatikan sisi pendalilan dari hadis. Amalan para sahabat radhiyallahu anhum menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas gamisnya, dari atas pakaiannya. Hal itu menunjukkan bahwa memandikan mayat dengan tangan yang dilapisi oleh kain atau sarung tangan hukumnya sunnah. Mustahab. Demikian sisi pendalilannya. Ya. Jadi tata cara memandikan jenazah dengan mengenakan pelapis tangan, hukum ini dipetik dari cara sahabat memandikan jenazah Rasulullah SAW dari atas gamis. Jadi terlapisi oleh pakaiannya, gamisnya. Nah. Tayyib. Adapun jenazah Rasulullah SAW dimandikan dalam keadaan berpakaian, pakaiannya tidak dilepas, ini hukum khusus. Nah, sebenarnya telah diceritakan tadi, para sahabat ya, bingung apakah Rasulullah SAW diperlakukan seperti jenazah-jenazah kaum muslimin selama ini di masa hidupnya Nabi SAW, yaitu dilepas pakaiannya. Nah, artinya itu jelas bahwa selain Rasulullah SAW, di masa hidup Nabi SAW, para sahabat memperlakukan jenazah-jenazah kaum muslimin ketika dimandikan, dilepas pakaiannya. Nah, bagaimana dengan Rasul, diperlakukan sama atau tidak? Kemudian apa yang kita dengar tadi, ternyata Rasulullah SAW ya, perlakuannya beda, tetap berpakaian. Namun dipetik dari sini oleh ulama, dari tata cara memandikan jenazah Rasulullah SAW tidak disentuh langsung tubuhnya, kulitnya oleh sahabat yang memandikan, ya, melainkan dari atas pakaian, dari atas gamis, ini menunjukkan disyariatkannya orang yang memandikan jenazah mengenakan pelapis tangan atau sarung tangan. Ya, jenazah dilepas pakaiannya kecuali bagian aurat, tetap terlilit pakaian kain, ya. Kemudian memandikannya dalam keadaan mengenakan pelapis tangan, kain yang dililitkan di tangan atau sarung tangan, sehingga tidak menyentuh langsung kulitnya. Nah, tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz, dan juga pada talkhis Ahkam Al-Janaiz. Nah, kitab Ahkamul Janaiz itu ditalkhis, diringkas lagi oleh Al-Albani rahimahullah, disebut talkhis Ahkam Al-Janaiz, untuk memudahkan memahami poin-poin hukum yang ada dalam kitab Ahkamul Janaiz. Sifatnya matan-matan, ya, dalam bentuk poin-poin. Nah, poin-poin hukum-hukum itu talkhis. Tayyib. Jadi dalam dua kitab tersebut, Al-Albani rahimahullah menetapkan tata cara ini. Tata cara ini merupakan madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Ya, setelah membahas masalah ini, kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faedah. Kami menyimpulkan bahwa tata cara ini ada dua faedahnya. Faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, kubul dan kemaluan belakang, ini dubur mayat, ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Ya. Karena seluruh bagian tubuhnya wajib dimandikan. Jadi ketika dimandikan tentu akan melewati bagian kemaluan depan dan belakang. Ketika yang memandikan jenazah mengenakan pelapis tangan atau sarung tangan, saat memandikan jenazah dan melewati bagian kemaluan, maka tidak akan tersentuh langsung oleh tangannya karena sudah terlapisi. Nah, tujuan ini, faedah ini telah disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam talkhis Ahkam Al-Janaiz. Bisa didapatkan dalam talkhisnya, talkhis ringkasan Ahkam Al-Janaiz. Ini tujuan inti penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Tujuan inti, karena ini hukumnya wajib. Nah, terkait tujuan ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak boleh menyentuh langsung ya aurat jenazah. Tayyib, yang kedua, agar tidak menyentuh, yakni faedah yang kedua, tujuan yang kedua, agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya secara langsung dan menghasilkan yang memberi hasil yang lebih bersih dalam pemandian jenazah. Nah, tujuan ini telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih madhab Hambali dan Syafi'i. Tujuan ini telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih madhab Hambali dan Syafi'i. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan hukumnya sunnah, mustahab. Bisa difahami? Terkait tujuan ini, agar tidak menyentuh langsung bagian tubuh lainnya, yakni selain aurat, secara langsung, dan agar memberi hasil yang lebih bersih, untuk tujuan ini, faedah ini, hukum mengenakan pelapis tangan hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Artinya, andaikan orang yang memandikan jenazah menyentuh langsung ya, kulit, tubuh jenazah ketika memandikannya, dia tidak mengenakan pelapis tangan, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Kecuali yang tujuan pertama, saat melewati bagian kemaluan, bagian aurat, ya, ini kemaluan, persisnya yang dimaksud kemaluan yaitu kubul dan dubur, maka tidak boleh menyentuh langsung, wajib melapisi tangan dengan ya sesuatu ketika memandikan bagian kemaluannya. Nah, dua tujuan ini ya diperhatikan dengan baik, difahami dengan baik. Pendapat ini yang terbaik insyaallah. Apa yang telah kami sampaikan ya, karena dalam proses pemandian mayat setelah menceboki mayat tentu akan membasuh seluruh bagian tubuh mayat. Nah, termasuk kemaluan kubul dan dubur yang tidak boleh disentuh langsung. Maka dari itu dengan menggunakan pelapis tangan yang baru ya, setelah membuang pelapis tangan sebelumnya yang telah dikenakan, yang telah dipakai untuk mencebok jenazah, itu telah dibuang, diganti dengan pelapis tangan yang baru. Nah, dengan itu akan terjaga dari menyentuh kemaluan mayat. Nah, untuk tujuan yang pertama. Selain itu pula, tujuan yang kedua juga tercapai. Nah, tujuan yang kedua pun tercapai, yaitu tidak menyentuh langsung tubuh mayat ketika memandikan. Nah, bisa difaham ini? Faham ya? Barakallahu fikum. Adapun Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau membantah dalam kitab Fathudzil Jalali wal Ikram penggunaan pelapis tangan untuk tujuan yang kedua. Apa tujuan yang kedua tadi? Menggunakan pelapis tangan agar tidak menyentuh tubuh jenazah secara langsung. Untuk yang ini dalam kitab Fathudzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, Ibn Uthaymin rahimahullah membantah. Nah, tetapi Ibn Uthaymin rahimahullah menetapkan penggunaan pelapis tangan secara kain untuk membersihkan gigi ya dan lubang hidung mayat. Nah, ini yang beliau anut, mazhabnya yang beliau anut pada kitab yang sedang kita pelajari. Nah, ada risalah ini, matan, dan ini akan kita dapati pada tata cara yang kelima. Nah, untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat dengan menggunakan secarik kain. Namun secara umum penggunaan pelapis tangan ya untuk selain yang terkait dengan kemaluan, yakni untuk bagian tubuh yang lainnya, yang ini Ibn Uthaymin rahimahullah tidak setuju. Namun yang kita pegang dalam hal ini ya, yakni Ibn Uthaymin rahimahullah tidak setuju dalam kitab Fathudzil Jalali wal Ikram, namun yang kita pegang dalam hal ini apa yang telah diterangkan tadi ya, penggunaan pelapis tangan dalam memandikan jenazah agar tidak menyentuh langsung tubuh mayat, hukumnya apa? Mustahab, dan khusus terkait dengan kemaluannya agar tidak menyentuh langsung bagian kemaluan ketika melewati bagian itu, hukumnya penggunaan pelapis tangan hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Tata cara yang kelima, Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah mengatakan, yabullu khirqatan bima'in, membasahi secarik kain dengan air. Fayunadzifu biha asnanal mayyiti wa manakhirahu. Kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah dengannya. Nah, jadi tata cara kita sekarang adalah membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Menggosok gigi, yakni rongga mulut jenazah dan lubang hidung mayat dilakukan dengan lembut, perlahan, lembut. Ya. Tata cara ini sebagai pengganti madmadah, sebagai pengganti madmadah, berkumur-kumur, dan pengganti istinsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas. Nah, alasannya akan diterangkan nanti, yaitu yang akan datang nanti penjelasan khusus tentang ini, ya, yaitu karena jenazah tidak bisa berkumur-kumur sendiri, kan? Nah, tidak bisa istinsyak. Tayyib. Jika air dimasukkan ke dalam mulutnya, ya tidak bisa berkumur-kumur, kemudian dia semburkan keluar, tidak. Malah berefek, berakibat akan tertelan masuk. Begitu pula jika memasukkan air ke rongga hidungnya, akan masuk. Nah, oleh karena itu madmadah dan istinsyak tidak dilakukan. Gantinya adalah rongga mulutnya digosok, dibersihkan, lubang hidungnya digosok, dibersihkan dengan lembut. Nah, yaitu caranya berdasarkan apa yang kita pelajari pada tata cara sebelumnya. Nah, yang kain yang melapisi tangan dibasahi dengan air, kemudian rongga mulutnya digosok, lubang hidungnya digosok. Nah, adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini mengatakan menggunakan sejari kain. Nah, kemudian carikan kain tersebut, dibuang. Yang dimaksud Ibn Uthaym rahimahullah dalam buku ini, ketika hendak menggosok rongga mulut dan lubang hidung mayat, ambil secarik kain, dibasahi, kemudian digosok dengan itu. Setelah itu carik kain itu dibuang, kemudian melanjutkan membasuh bagian tubuh berikutnya tanpa menggunakan pelapis tangan, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Ini yang dianut oleh Ibn Uthaym di sini, sejalan dengan penjelasan beliau, mazhab yang beliau tetapkan dalam Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, karena beliau di sana mengingkari penggunaan pelapis tangan. Hanya saja khusus untuk rongga mulut dan lubang hidung di sini digosok dengan sejari kain. Adapun menurut pendapat yang rajih yang telah kita pelajari, ya, yang memandikan jenazah telah mengenakan pelapis tangan, maka cukup pelapis tangan itu saja yang dibasahi dengan air, kemudian menggosok rongga mulut dan lubang hidung jenazah. Nah, kemudian dilanjutkan tata cara berikutnya dengan tetap mengenakan pelapis tangan tersebut. Nah, satu masalah, apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah? Ya, nanti mengambil siwak. Ya, siwak. Kayu siwak itu kayu arok dipakai. Ya, yang datang dari Arab. Atau mengambil sikat gigi kemudian disikat gitu. Nah, apakah disyariatkan? Tayyib, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berfatwa terkait masalah ini. Kata Ibnu Baz, aku tidak mengetahui adanya dalil dalam hal ini. Yang disyariatkan adalah jenazah diwudukan dan dimandikan. Diwudukan dan dimandikan. Nah, diwudukan, salah satu tata cara berwudu adalah kumur-kumur dan istinsyak. Tadi telah disebutkan jenazah tidak bisa kumur-kumur dan istinsyak. Jika memasukkan air ke mulutnya, tidak bisa dia berkumur dan menyemburkannya keluar. Jika masukkan air ke lubang hidungnya, tidak bisa, ya, dia istinthar menyemburkannya keluar, malah akan tertelan. Sebagai gantinya tata cara ini tadi cukup, ya, dibersihkan rongga mulutnya dan lubang hidungnya dengan cara pelapis tangan yang dikenakan dibasahi air, kemudian digosok, dibersihkan dengan cara itu. Nah, namun kata Ibnu Baz rahimahullah, jika disiwaki ketika mencuci mulutnya, ketika mencuci mulutnya, ketika menggosok mulutnya, ya, juga disiwaki. Nah, hal itu tidak mengapa. Jika itu dilakukan, Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa. Namun tidak dikatakan bahwa hal itu disunnahkan, mustahab, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Bisa difahami? Baik. Tata cara yang kenama, Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yaghsilu wajhal mayyiti wa yadayhi ila al-mirfaqain wa ra'sahu wa rijlaihi ila al-ka'bain. Yabda'u bil yadi al-yumna qabla al-yusra wa bil rijli al-yumna qabla al-yusra. Tata cara berikutnya dari rangkaian mandikan jenazah, dan ini masih mewudukan. Naam. Membasuh wajah jenazah. Setelah kumur-kumur, setelah istinsyak, apa tata cara berikutnya? Membasuh permukaan wajah jenazah. Kemudian membasuh, mencuci, memandikan kedua tangannya sampai ke siku. Kemudian kepalanya, membasuh kepalanya. Kemudian ya, kedua kakinya sampai ke mata kaki. Nah, memulai dari tangan kanan lalu yang kiri, dan dari kaki kiri memulai dari tangan kanan lalu yang kiri, dan memulai dari kaki kanan lalu yang kiri. Nah, jadi tata cara kita sekarang adalah mewudukan mayat. Kita akan bahas mengenai mewudukan mayat. Nah, karena tata cara yang kelima tadi, yakni menggosok rongga mulut dan lubang hidung, begitu pula tata cara yang keenam barusan, membasuh wajah, permukaan wajah jenazah, kedua tangannya sampai ke siku, kemudian dan seterusnya. Ini adalah yang dibasuh ini anggota-anggota wudu. Nah, tayyib. Jadi pembahasan sekarang tentang mewudukan mayat. Nah, mengawali dengan anggota-anggota wudu mayat hukumnya sunnah. Dalam memandikan jenazah, mengawalinya dengan anggota-anggota wudu mayat hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Ya. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, dan jumhur mayoritas ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan proses pemandian jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat wanita radhiyallahu anhunna, ya, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis tersebut, hadis muttafaq alaih, ibda'na bimayaminha wa mawadi'il wudu'i minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, ya, sahabiyat radhiyallahu anhu yang memandikan jenazah putri Rasulullah SAW, mengajari mereka, ibda'na bimayaminiha, mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Nah, ini nanti ada setelah masuk, ya, setelah melewati mewudukan mayat kemudian sampai pada bagian tubuh, maka tata caranya adalah memulai dari belahan kanan tubuh kemudian belahan kiri. Baik, wa mawadi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudunya. Jadi ada perintah memulai dengan anggota-anggota wudunya. Bagaimana maksud? Apa maksud Nabi SAW mengatakan mulailah dengan anggota-anggota wudunya? Apakah maksudnya? Sebelum dimandikan, diwudukan dulu secara tersendiri, ya. Diwudukan secara tersendiri. Setelah itu dimandikan dari kepala sampai ke kaki. Semuanya termasuk anggota-anggota wudu dimandikan. Karena yang pertama tadi itu khusus mewudukan. Ya. Belum dimandikan tapi diwudukan. Setelah itu dimandikan dari kepala sampai ke kaki, termasuk anggota-anggota wudu dibasuh kembali. Apakah demikian maksudnya? Mulai dengan anggota-anggota wudu yang diwudukan tersendiri, setelah itu baru kemudian dimandikan seluruh tubuh tanpa kecuali. Ataukah maksud memulai anggota-anggota wudu dalam memandikan jenazah yang mulai di awal dibasuh, dimandikan, dahulukan anggota-anggota wudu, kemudian lanjut dengan bagian tubuh lainnya selain anggota wudu, sehingga anggota-anggota wudu hanya satu kali dibasuh. Bisa dibedakan? Yang pertama tadi, jika dikatakan maksudnya adalah maksud Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan mulailah dari anggota-anggota wudunya, artinya wudukan dulu sebelum dimandikan, berarti anggota-anggota wudu berapa kali dibasuh? Berapa kali dibasuh? Dua kali. Pertama ketika diwudukan, yang kedua ketika dimandikan. Apakah itu maksudnya? Atau maksudnya yang kedua, yakni mulailah dari anggota-anggota wudunya, artinya langsung dimandikan dengan cara bagian tubuh yang pertama kali dimandikan adalah anggota-anggota wudu, setelah itu beralih ke anggota tubuh yang lainnya. Dalam arti anggota-anggota wudu berapa kali dibasuh? Satu kali saja. Nah, jadi tidak ada tata cara diwudukan tersendiri, ya, kemudian setelah itu dimandikan. Langsung dimandikan, tetapi memulai dari anggota-anggota wudu, lanjut dengan bagian tubuh lainnya, anggota tubuh lainnya, sehingga anggota-anggota wudu hanya satu kali dibasuh. Apakah yang pertama atau yang kedua? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, jika kita mengatakan disunnahkan mewudukan mayat, apakah maknanya diwudukan secara hakiki, dalam arti anggota-anggota wudu tersebut dibasuh ulang saat dimandikan, yang tadi yang pertama, atau hal itu bagian dari memandikannya yang diawali dengannya, diawali dengan anggota-anggota wudu sebagai pemuliaan atas anggota-anggota wudu itu, kemudian lanjut dengan bagian tubuh yang lainnya, berarti hanya satu kali dibasuh. Ibnu Hajar mengatakan apa? Dari dua kemungkinan makna hadis ini, makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Artinya apa? Tidak diwudukan secara hakiki, secara tersendiri. Langsung dimandikan, hanya saja dimulai dari anggota-anggota wudu, kemudian lanjut dengan bagian tubuh yang lainnya. Berarti anggota wudu hanya satu kali dibasuh. Ini yang dianggap oleh Ibnu Hajar lebih tampak dari konteks hadis. Ini yang dianut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitabnya ini, matan yang sedang kita pelajari, ya, yang bicara dengan buku ini. Oleh karena itu, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan pada tata cara ini, perhatikan dengan baik, pada tata cara ini beliau mengatakan membasuh kepala. Nah, yaghsil wajhal mayyit, membasuh permukaan wajah mayat, wa yadai ilal mirfaqain, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku, ya, ini termasuk siku, wa ra'sahu, dan membasuh, kemudian membasuh kepalanya. Ibnu Utsaimin tidak mengatakan kemudian mengusap kepalanya. Jika wudu, kepala dibasuh atau diusap? Wudu, kepala dibasuh atau diusap? Nah, ini yang kecil-kecil ini. Kalau berwudu, kepala dibasuh atau diusap? Diusap. Diusap. Apa makna diusap? Tangan dibasahi air. Bukan mengambil air, bukan disiram air. Iya kan? Tangan kita dibasahi air. Airnya tidak diambil, hanya dibasahi kemudian diusap. Ini mengusap. Beda dengan anggota-anggota wudu yang lainnya. Di bawah sini kita mengambil air, kemudian airnya kita alirkan di anggota wudu, dibasuh dengan air tersebut. Bisa kan? Difahami? Nah di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kemudian membasuh kepalanya. Jadi yang memandikan jenazah mengambil air kemudian menyiramkan air di kepala dan dibasuh. Jadi bukan diusap, berarti bukan diwudukan ini. Bukan diwudukan secara hakiki, tetapi di memang dimandikan mulai dari anggota wudu. Jadi ini yang dianut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini seperti yang dirojihkan tadi oleh Ibnu Hajar. Naam. Oleh karena naam. Adapun menurut makna yang pertama, yakni diwudukan secara hakiki terlebih dahulu, setelah itu baru dimandikan, berarti setelah membersihkan rongga mulut, yakni setelah menggosok, membasuh rongga mulut dan lubang hidung mayat, ya, kemudian membasuh permukaan wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya, ya, dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku, mulai dari yang kanan kemudian tangan kiri, ya, kemudian mengusap ke kepalanya. Jadi mandikan jenazah membasahi, ya, tangannya yang telah terlapisi kain, kemudian mengusap kepalanya. Karena dia wudukan ini sekarang, bukan belum memandikan, baru mewudukan. Jadi dia usap. Dia basahi saja tangannya, bukan mengambil air, kemudian dia usap kepalanya. Ya, termasuk kedua telinganya. Kemudian terakhir membasuh kedua kakinya sampai ke dua mata kaki, termasuk kedua mata kaki. Nah, setelah itu selesai mewudukannya secara hakiki, baru kemudian mulai memandikan dari kepala, ya, sampai ke kaki. Anggota-anggota wudu dimandikan lagi di sini. Ini jika dikatakan diwudukan secara hakiki. Naam. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, memfatwakan hal ini dalam kitab Majmu' Fatawa Warrasail. Dan juga ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Artinya kita mendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah di kitab yang kita pelajari ini, di matan, beliau menganut madhab, ya, dimandikan dan tidak diwudukan secara hakiki, secara terpisah sebelum dimandikan, tapi langsung dimandikan dimulai dari anggota-anggota wudu. Nah, pada kitab yang lain dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail yang memuat fatwa Ibnu Utsaimin, pada fatwa tersebut Ibnu Utsaimin rahimahullah menganut madhab diwudukan dulu secara hakiki baru kemudian dimandikan. Dan ini juga fatwa Ibnu Baz. Karena memang masalahnya barakallahu fikum, Nabi SAW sabdanya ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, mulai dari anggota-anggota wudu. Ada kemungkinan memang maksudnya diwudukan secara hakiki baru kemudian dimandikan, ada kemungkinan langsung dimandikan dengan memulai dari anggota-anggota wudu. Ya, ada kemungkinan ini dan itu, sehingga kita mendapati misalkan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini sendiri, ya, punya dua pendapat di tempat yang berbeda. Nah, wallahu alam, jika menggunakan tata cara yang pertama yang kita pelajari sekarang, yakni tidak diwudukan terlebih dahulu tetapi langsung dimandikan. Nah, ataukah memandikannya dengan cara seperti pendapat yang lainnya, diwudukan dulu secara hakiki secara tersendiri baru kemudian dimandikan. Nah, kita tidak bisa mengatakan yang ini salah atau yang itu salah. Bisa difahami? Nah, wallahu a'lam. Yang ketujuh, Al-Imam Utsaimin rahimahullah mengatakan la yudkhulu al-ma'u fi famil mayyit. Tidak disyariatkan memasukkan air ke dalam rongga mulut mayat, wala anfihi, dan rongga hidung jenazah. Nah, iktifaan bitandhifihi ma bil khirqah. karena dicukupkan dengan membersihkan rongga mulut dan rongga hidungnya dengan kain. Jadi tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat. Hal itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hal itu akan berakibat air masuk ke dalam perut jenazah. Jenazah tidak bisa berkumur-kumur kemudian menyemburkan keluar. Ya, akibatnya akan tertelan masuk ke perut jenazah. Tidak bisa istinthar ketika masukkan air ke lubang hidungnya, tidak bisa istinthar menyemburkan keluar. Malah, maka akan masuk ke perutnya. Dan itu akan berakibat bisa menggerakkan bagian tertentu dari tubuh jenazah yang hal itu dibahasakan, ya, dibahasakan oleh ulama jika hal itu dilakukan sehingga bagian tubuhnya bergerak. Gerakan itu disebabkan air yang masuk, itu dibahasakan oleh mereka ini termasuk muthlah, yakni termasuk menganiaya mayat, mutilasi kata mereka. Nah, bahasanya seperti itu. Tayyib. Boleh jadi pula akibat lain yang bisa terjadi, air itu keluar karena goncangan saat jenazah diusung setelah dikafani kemudian diusung ya ke kuburan, kan bergoncangan ya. Nah, air yang masuk tadi boleh jadi keluar akhirnya karena goncangan itu, akibatnya membasahi dan mengotori kain kafan. Bisa difahami? Nah, oleh karena itu pendapat ini mengatakan jangan masukkan air. Ya nih. Jadi tidak ada tata cara mengkumur-kumurkan, mengistinsyakkan, tidak ada, karena memang tidak bisa jenazahnya. Diganti dengan apa? Cukup ya, digosok rongga mulutnya dan lubang hidungnya, pelapis tangannya dibasahi dengan air kemudian digosok rongga mulut dan lubang hidungnya, cukup itu penggantinya. Nah, pendapat ini dinisbatkan oleh Ibnu Qudamah sebagai pendapat jumhur. Jadi tata cara yang kita pelajari ini ya, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Nah, ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz dan ini yang kita pilih. Di pihak lain, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyelisihi jumhur mayoritas ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat disyariatkan memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Nah, mungkin pernah enggak ada di antara antum melihat kaum muslimin memandikan jenazah? Apakah mereka mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i? Yakni masukkan air ke rongga mulutnya, rongga hidungnya? Ada yang pernah lihat? Nah, karena di negeri kita notabene-nya kaum muslimin menganut mazhab Asy-Syafi'i. Artinya jika antum mengetahui atau mendengar kaum muslimin melakukan ini, itu mazhab Asy-Syafi'i. Namun sepertinya yang lebih kuat mazhab jumhur yang difatwakan oleh Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab yang sedang kita pelajari. Nah, hal itu tidak dilakukan tetapi diganti dengan membasahi lapis tangan kemudian digosok rongga mulut dan lubang hidungnya. Tata cara yang ke-8. Jadi kita sudah selesai dari anggota-anggota wudu. Jadi jadi ingat ya, tata cara yang kita pelajari ini sekarang berdasarkan yang di mazhab yang dianut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di matan kitab adalah tata cara memandikannya langsung dimandikan dengan memulai dari anggota-anggota wudu tanpa diwudukan terlebih dahulu dengan wudu yang hakiki, tapi langsung dimandikan dimulai dengan anggota-anggota wudu. Anggota-anggota wudu sudah selesai dimandikan tadi. Nah, lanjut tata cara yang ke-8 dilanjutkan memandikan dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Artinya anggota-anggota wudu tadi tidak diulangi. Nah, karena sudah selesai tadi dikedepankan. Nah, masih bisa lanjut? Sampai jam berapa, Ustaz? Nah. Hadir sampai jam berapa? Ana mengikut. Sampai jam 6. طيب الإمام العثيمين رحمه الله mengatakan yughassilu jasadahu kullahu, memandikan seluruh jasadnya, thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik hasba hajatil jism, memandikan seluruh jasadnya 3 kali, 5 kali, 7 kali, ganjil ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu tergantung kebutuhan tubuh jenazah untuk dibersihkan. Nah, hasba hajatil jismi ila tanzif wa tanqiyah, tergantung kebutuhan tubuh jenazah untuk dibersihkan. Yabda'u bil janibil ayman min al jismi qabla al aisa, memulai dari belahan tubuh bagian kanan kemudian belahan tubuh bagian kiri. Nah, penjelasannya, memandikan seluruh jasad mayat. Setelah membasuh anggota-anggota wudu, yakni memandikan anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Maksudnya jasad bagian tubuh yang tersisa selain anggota-anggota wudu, ya. Dan ini dipertegas oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram, beliau mengatakan kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa. Nah, bagian tubuh yang tersisa apa setelah anggota-anggota wudu? Kepala sudah? Sudah belum kepala tadi? Sudah dibasuh, iya. Karena termasuk anggota wudu, berarti sudah tadi. Yang tersisa apa? Wajah sudah belum? Sudah. Telinga sudah? Sudah tadi bersama kepala karena anggota wudu. Berarti yang tersisa apa? Jika kita mau mulai dari atas. Leher. Nah, jadi mulai dari leher ke bawah. Ini selain anggota-anggota wudu. Adapun tangan dari ujung jari ke siku juga sudah. Kaki sampai ke mata kaki juga sudah. Jadi leher ke bawah selain anggota wudu, yang selain jari tangan sampai ke siku dan selain kaki sampai ke kedua mata kaki. Nah, leher ke bawah selain anggota wudu yang disebutkan tadi. Nah, caranya mulai dari belahan kanan tubuh. Jadi kita belah 2. Nah, tubuh jenazah kita belah 2, bukan dibelah. Nah, ya ini kita bagi. Nah, kita bagi dari tengah sini. Nah, ini. Mulai dari leher bagian tengah ini, garis-garis tengah kan ini. Baik, jadi ini belahan kanan, ini belahan kiri. Bisa difahami? Nah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ummu Athiyyah, muttafaq alaih hadis yang telah lewat tadi. Ibda' Nabi mayaminiha muwadi'ul wudhu minha, Nabi SAW mengatakan kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya, na'am, mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudhunya. Tayyib. Anggota-anggota wudhu tadi sudah selesai pembahasannya. Sekarang mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Ini sekarang tata caranya. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Jadi kita bagi 2. Belahan kanan kemudian belahan kiri. Nah, rincian memulai dengan belahan kanan tubuh. Ada 2 tata cara yang diperselisihkan ulama, mana yang lebih utama dari kedua tata cara itu. Artinya dua-duanya bisa, tidak masalah. Jangan dibingungkan, yang mana ini? Kok beda lagi ini? Khilaf terus ini. Nah, ya memang fikih begitu. Tapi khilafnya di sini bukan khilaf dalam arti salah satunya harus ditinggal, tidak. Nah, dua-duanya bisa kita amalkan. Terkadang amalkan ini, terkadang amalkan yang itu. Karena masalahnya hanya mana yang lebih utama, mana yang afdol. Nah, dan di sini juga kita tidak bisa memastikan secara yakin bahwa yang benar pendapat pertama, yang benar pendapat kedua. Karena perintah Nabi Alaihissalam hanya mengatakan mulai dari belahan kanan tubuh. Mulai dari belahan kanan. Nah, mulai dari belahan kanan ini maksudnya bagaimana? Nah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, maksud hadis, ya, cara yang pertama, membasuh belahan kanan tubuh yang tampak dari depan dengan posisi telentang, mulai dari leher, ya, ke bawah. Belahan kanan, leher ke bawah, belahan kanan. Nah, ini dulu berarti, yang posisi telentang ya, ini dulu semua dibasuh kecuali anggota wudu. Nah, sampai ke bawah. kecuali siku ke ujung jari tidak diulangi, sampai ke bawah kecuali kaki sampai mata kaki tidak diulangi. Ini belahan kanan. Nah, bagian depan posisi masih telentang. Kemudian langsung lanjut ke belahan kiri, tetap telentang. Pindah, lanjutkan ke belahan kiri, leher belahan kiri ke bawah, tubuh belahan kiri. Nah, sampai ke bawah kecuali anggota wudhu. Selesai. Selanjutnya bagian belakang jenazah, ya, memulai dengan belahan kanan tubuhnya. Berarti butuh dimiringkan ke kiri agar dimulai dengan belahan kanan bagian belakang, ya, dari atas leher, ya, ke bawah kecuali anggota wudhu. Kemudian miringkan lagi ke kanan, ya, untuk belahan kiri bagian belakang dari atas ke bawah kecuali anggota wudhu. Nah, ini tata cara yang pertama yang dianggap lebih utama oleh sebagian ulama dalam memahami hadis. Cara yang kedua, yang menurut ulama yang lain yang lebih utama, cara yang kedua ini dalam memahami hadis, ya, mereka berpendapat ini maksudnya yang lebih utama. Baik, yaitu membasuh bagian depan belahan kanan tubuh dalam keadaan telentang, kemudian langsung dibalik, langsung miringkan untuk membasuh belahan kanan bagian belakang. Setelah itu baru kemudian beralih ke belahan kiri telentang, belahan kiri bagian depan kemudian dimiringkan untuk belahan kiri bagian belakang. Nah, bisa difahami kan perbedaannya? Bisa. Tayyib. Terus yang mana yang lebih kuat? Apakah tata cara yang pertama yang lebih utama atau tata cara yang kedua yang lebih utama? Karena hadisnya tidak merincikan. Nabi SAW hanya mengatakan ibda Nabi Mayamin, ya, mulai dari belahan kanan tubuh. Tata cara yang pertama termasuk memulai dari belahan kanan, tata cara yang kedua juga termasuk mulai dari belahan kanan. Hanya ada perbedaan tadi. Nah, maka karena hadisnya tidak merincikan, sulit bagi kita untuk menentukan mana yang lebih utama dari keduanya. Nah, ya, lihat mana yang saat itu mudah untuk dilakukan. Nah, jika merasa mudah melakukan yang pertama, ya lakukan yang pertama. Yang kedua, yang jelas semuanya, ya, semuanya sah. Nah, bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Nah, berarti kan sudah selesai dimandikan, tuntas dimandikan, mulai dari anggota wudhu kemudian bagian tubuh yang tersisa, mulai dari belahan kanan kemudian belahan kiri. Selesai. Ini dianggap satu kali. Nah, disunnahkan mengulanginya, ya, sampai berapa kali tadi minimal disunnahkan? Tiga kali minimalnya. Baik. Yaitu mulai dari tata cara yang mana? Mulai dari tata cara kelima sampai kedelapan tadi. Yakni tadi satu kali sudah. Kita ulangi lagi yang kedua kalinya. Nah, kita akan mengulangi yang kedua kalinya. Disunnahkan minimal tiga kali kan? Kita akan mengulangi mandikan untuk yang kedua kalinya. Mulai dari mana? Mulai lagi dari anggota-anggota wudhu. Berarti yang mana? Kita kembali mengulangi dari menggosok ronggamu, mulut, lubang hidung, kemudian membasuh permuka wajahnya, ya, dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi, ya, leher belahan kanan ke bawah, kemudian leher belahan kiri ke bawah seperti tadi. Sudah dua kali. Kita ulangi lagi yang ketiga kalinya. Mulai lagi dari apa? Basuh lagi ronggamu, mulutnya, lubang hidungnya, ya, dan seterusnya anggota-anggota wudhunya. Kemudian lanjut leher belahan kanan ke bawah, belahan kiri ke bawah. Selesai tiga kali. Jika setelah dilakukan tiga kali kita lihat tubuh jenazah sudah bersih, cukup. Jika ternyata kita lihat belum bersih nih, ya, berarti lanjutkan lagi sampai lima kali. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita sekarang belum masuk pada penjelasan bahwa air yang digunakan, ya, ada pembagian air nanti yang kita gunakan. Nah, karena disunnahkan, ya, disunnahkan penggunaan bubuk daun bidara, ya, ini yang sudah dikeringkan sampai kering, ya, coklat hitam itu kering, kemudian dihancurkan, ya, dihaluskan sampai menjadi bubuk, baru kemudian dicampurkan ke air, ya, dan itu fungsinya deterjen, ya, berfungsi seperti sabun. Karena itu jika tidak ada yang instan seperti ini, bubuk daun bidara yang instan seperti ini, maka ganti saja dengan sabun. Nah, fungsinya sama. Baik, dan ada setelahnya air biasa tanpa campuran. Nah, kemudian yang terakhir kali adalah air biasa yang dicampur dengan kapur barus yang sudah juga sudah dikerus sampai halus. Itu nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang tata-tata tersebut. Nah, jadi 3 kali jika sudah dianggap cukup melaksanakan, sudah dianggap melaksanakan sunnah 3 kali. Jika masih dianggap belum bersih, masih kotor tubuh jenazah, butuh ditambah sampai 5 kali. Dan seterusnya dengan jumlah yang ganjil tergantung, ya, kebutuhan tubuh mayat untuk dimandikan sampai benar-benar bersih. Nah, tentunya yang terbaring di tempat tidur sampai berbulan-bulan karena sakit yang diderita tentu saja butuh dibersihkan lebih dari yang selainnya. Nah, yang tidak demikian keadaan, yang misalnya matinya mendadak, ya, boleh jadi bersih tubuhnya. Nah, adapun yang memang berbaring lama di tempat tidur menderita sakit kemudian wafat, nah ini tentunya dalam keadaan tubuhnya kotor. Nah, mungkin butuh sampai 5 kali dan seterusnya tergantung keadaannya. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasulullah SAW yang dimandikan jenazahnya oleh para sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ya, hadis muttafaq alaih, igsilnaha 3 atau 5 atau akthar min dzalik. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, ya, igsilnaha 3 atau 5 akthar min dzalik, atau lebih dari itu, 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalik, jika kalian memandang demikian, yakni memandang perlu, ya, sampai 5 kali atau lebih dari itu. Nah, bima'in wasidrin, dengan, ya, menggunakan air dicampur daun bidara. Caranya daun bidara tadi sudah diterangkan dan akan ada penjelasan khusus ini nanti. Tayyib. Waj'alna fil akhirati kafura, dan campurkanlah kapur barus, tidak digerus, halus. Naam. Pada basuhan yang terakhir kalinya, au syai'an min kafur. Waj'alna fil akhirati kafurun au syai'an min kafur. Campurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Nah, pada riwayat yang lain juga muttafaq alaih, Nabi SAW mengatakan igsilnaha 3, mandikan 3 kali, au 5 atau 5 kali, au 7 atau 7 kali, au aktsara min dzalik, atau lebih dari itu, lebih dari 7 kali, ini sampai 9 kali. Misalkan in ra'aitunna dzalik, apabila kalian mandang demikian. Nah, ini riwayat muttafaq alaih mengatakan atau 7 kali atau lebih dari itu. Ibn Uthaymin rahimahullah beramal dengan riwayat ini yang menganjurkan sampai lebih dari 7 kali. Nah, sampai lebih dari 7 kali jika memang tubuh jenazah belum bersih masih butuh ditambah lebih dari 7 kali, ya, jika dibutuhkan. Ibn Uthaymin beramal dengan riwayat ini di sini. Dan pendapat ini telah dipilih oleh An-Nawawi dalam Syarh Muslim Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, dan difatwakan oleh Ibn Baz. Naam. Ini pula yang tampak dari ucapan Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan inilah yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menukil dari As-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya tidak membatasi batas maksimal dalam mandikan jenazah. Ya, jadi mazhab Hambali juga nukilan tadi dari Asy-Syafi'i dan Malik tidak membatasi batas maksimal. Nah, dengan demikian bisa sampai 7 kali atau lebih dari itu berdasarkan riwayat tadi, dan telah kita dengar siapa saja dari imam-imam na'am yang beramal dengan hadis ini. Dengan demikian, pendapat yang tidak menyukai dimandikan lebih dari 7 kali, pendapat itu keliru. Ada di sana pendapat ulama mengatakan tidak disukai lebih dari 7 kali. Nah, maksimal 7 kali saja. Lebih dari itu tidak mustahab. Pendapat itu lemah karena menyelisihi hadis tadi, riwayat ya yang juga muttafaq alaih, 7 kali atau aktsar min dzalik atau lebih dari itu. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan penyampaian materi sampai di sini. Naam. Dan dengan ini kita sudah menuntaskan tata cara memandikan jenazah untuk pendapat yang pertama yang dianut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab ini, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi dalam Fathul Bari, ini yang lebih tampak dari konteks hadis, yakni langsung dimandikan tanpa diwudukan terlebih dahulu secara hakikat tersendiri, langsung dimandikan mulai dari anggota-anggota wudu dan seterusnya. Nah, maka pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari juga tata cara menurut pendapat yang kedua yang mengatakan diawali dengan mewudukan dulu secara hakiki. Diwudukan dulu baru kemudian dimandikan. Nah, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Jazakumullah khairan. Nah, habis ya waktunya. Cukup. Jadi tidak usah tanya jawab. Hah? Atau ada yang mau diperjelas dari pelajaran kita? Ada yang kurang jelas? Nah, artinya kita ingin apa yang kita pelajari benar-benar difahami. Nah, karena ini akan dipraktekkan. Baik. Alhamdulillah, sepertinya faham semua. Nah, cukup ya. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum.